yang punya suara merdu, yang punya suara sakti. Boleh dikatain kecil-kecil si cabai rawit. Sedemikian rupa, ini penggemarnya pun juga banyak sekali, ya. Biar panjenengan kagak penasaran daripada nonton di layar televisi, langsung Anda tak pertemukan dengan yang bersangkutan, ya. Ada Ramayana juga, ada Randy Shooting. Yuk, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tasya Nju Palapa. Cinta ini terdua.